hukumnya sama sekali. Ya. وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمٍ شُعَيْبٍ سَحَابَ الْعَذَابِ. Dan apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mendatangkan sahab, mendatangkan awan kepada kaum Syu'aib. Ya, mereka berpikir awan itu akan memberikan air hujan untuk mereka. Ya, akan bisa memberikan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan mereka. Tapi ternyata nikmat yang mereka sangkakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan sahab awan kepada mereka, yang kemudian ya sahab itu mengeluarkan api yang mendidih. Ya, falamma sarafa qurusihim, dan ketika awan tersebut berada pas di kepala mereka, amtara alaihim naron taladda. Kemudian didatangkan api yang menyala-nyala dari awan tersebut. Subhanallah. Wa man alladhi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahr ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فلا جساد للغرق والأرواح للحرق. Dan apa yang membuat Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan? ثم نقلت أرواحهم, kemudian ruhnya mereka dipindahkan ke jahannam, sementara jasad mereka tenggelam dalam lautan. Ini tidak lain karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini tidak lain dikarenakan kufurnya mereka nikmat yang Allah, mereka mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan subhanallah para hadirin dan hadirat, dari semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi terdahulu, yang mereka diazab dikarenakan dosa mereka, dan kemudian dosa itu berkumpul pada umat hari ini. Ada di antara umat yang mengikuti jalannya Fir'aun, sombong, angkuh dengan kekuasaannya. Yang kemudian dengan kekuasaannya tersebut mereka menentang hukum Allah, menentang hukum atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara umat yang mereka membanggakan dengan dari ilmu yang mereka miliki, dari teknologi yang mereka miliki, dari perkebunan, pertanian, peternakan yang mereka miliki. Kemudian mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada di antara kaum yang mereka melakukan ya perbuatan seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Semuanya berkumpul pada umat ini. Yang telah kita sampaikan pada banyak kajian kita, umat itu bisa umatul da'wah dan bisa umatul ijabah. Umatul da'wah, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang ya diajak untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka harus mengimaninya. Dan orang-orang yang mereka mengimani syariat Nabi Muhammad itu disebut dengan ummatul ijabah. 6. Wa man alladhi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahlihi. Dan apa yang menyebab Qarun itu dikubur? Ya, rumahnya, hartanya, keluarganya semua dikubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wa man alladhi ahlaka al-quruna min ba'di nuhin bi anwa'in uqubat wa dammarha tadmira. Dan apa pula yang mencelakakan Qurun dari kaum Nabi Nuh, ba'da Nuh, setelah Nabi Nuh alaihi salam, dengan hukuman-hukuman yang sangat banyak? Tidak lain itu karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Wa man alladhi ahlaka qauma sahibi Yasin bi sayhati hatta qammadu an akhirihim. Dan apa pula yang mencelakakan kaum Sahib Yasin dengan suara yang didatangkan oleh Allah, yang suara itu mematikan seluruhnya mereka, seluruh mereka. Wa man alladhi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa qatalu ar-rijal wa sabbu ad-dhariyah wan nisa wa ahraqu ad-diyar wa nahabu al-amwal thumma ba'athum 'alaihim marratan thaniyan fa ahlaku ma qaddaru 'alaihi وَتَبَّرُوا مَا عَلُوا عَلَوْ تَبَتِيرًا. Demikian juga para hadirin dan hadirat, apa yang menyebabkan musibah yang menimpa Bani Israel? Ya, ya, mereka memiliki ya orang-orang zalim yang menguasai mereka. Ya, yang mereka dibunuh laki-lakinya, yang wanita-wanitanya, keturunannya menjadi tawanan, dan dibakar rumah-rumah mereka, dan diambil harta-harta mereka, Kemudian setelahnya didatangkan lagi bertubi-tubi musibah yang didatangkan kepada mereka. Ini tidak lain dikarenakan dosa dan maksiat. Dari penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, musibah itu bisa datang dari alam. Tentunya sebab alam, maksud saya Allah yang mendatangkan. Ya, gempa, banjir, tsunami, suara, dilempari batu dan semisalnya. Baik, ini dikarenakan dosa dan maksiat. Dan juga di antara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala datangkan orang-orang yang kuat, para penguasa. Ya, dengan kekuasaannya dia menzalimi rakyatnya. Ya, dia membunuh rakyatnya, membantai rakyatnya dan yang semisalnya. Ini tidak lain dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Al-Imam disebutkan di zaman Hajjaj bin Yusuf, ketika ada orang-orang yang mereka mendoakan kejelekan kepada Hajjaj bin Yusuf, Hajjaj bin Yusuf mengatakan, tidaklah aku didatangkan oleh Allah dikarenakan dosa dan maksiat yang kalian lakukan. Oleh karena itu tidak ada cara dan tidak ada jalan, para hadirin dan hadirat, kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, menyesali perbuatan ya dan kesalahan dan kezaliman yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan mafhumnya, kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka bermaksiat, berbuat kezaliman, makan riba, berzina, kesyirikan, kebidaan, merajalela, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan musibah kepada mereka. Dan musibah itu tidak akan dicabut, tidak akan dicopot oleh Allah sampai mereka semua bertobat kepadanya. Kemudian para hadirin, disebutkan di sini dari Amr ibnu Murrah, qala samitu Abul Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yuhlika an-nasu hatta yu'dharu min anfusihim wa fil musnad min hadits Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yahrumu ar-rizqa bi dhanbi yusibuhu. Nabi SAW disebutkan di sini dari Thauban radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang laki-laki diharamkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Rezeki itu bisa jumlahnya Allah Subhanahu wa taala kurangkan. Ya, dan bisa saja keberkahannya yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan. Dengan harta seharusnya seseorang bisa bahagia dari nikmat yang Allah berikan. Dengan harta seharusnya dia bisa memberikan kenyamanan dalam rumah tangganya. Karena kita tidak memungkiri salah satu dari kebahagiaan kehidupan seseorang adanya harta. Namun harta ini akan menjadi bahagia, akan menjadi nikmat ketika harta tersebut dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak disertai dengan takwa kepada Allah, maka harta yang itu berupa nikmat menjadi nikmah, menjadi bencana, menjadi malapetaka dan menjadi kehancuran untuk diri seseorang. Oleh karena itu sering kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau mengedepankan ilmu, baru setelahnya beliau menyebutkan rezeki dan beliau menyebutkan amalan, dikarenakan rezeki dan amalan seseorang itu akan lurus ketika lurusnya ilmunya. Tetapi ketika ilmunya bengkok, ilmunya tidak benar, ilmunya tidak baik, maka akan jelek hartanya, akan jelek amalannya. Ya, berapa banyak orang-orang yang terlihat bahagia, ya tertawa, ya berliburan, keliling dunia. Tapi subhanallah, ternyata banyak orang-orang yang model jenis seperti ini ditangkap polisi. Ya, apa masalahnya? Konsumsi narkoba. Ya, ketika ditanya, masalahnya semua klasik stres. Ya, stres. Subhanallah. Jadi sekarang, mana yang lebih stres? Orang yang mencari hiburan menonton orang yang sedang stres sebenarnya. Siapa yang lebih stres sebenarnya? Ini tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, harta yang dimiliki oleh seseorang ketika tidak disertai dengan takwa, harta yang tidak disertai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang tidak disertai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka harta itu sebanyak apapun yang dia dapatkan, dia tidak akan pernah bahagia. Justru harta itulah yang akan membuat kecelakaan dirinya di dunia sebelum akhiratnya. Qurun. Ya, apa yang membuat Qurun ditenggelamkan oleh Allah seluruh hartanya dan keluarganya? Dikarenakan harta yang dia miliki tidak disertai dengan keimanan, tidak disertai dengan ketakwaan. Justru hartanya menyiksa dirinya. Karena Rasulullah mengatakan, kalau seandainya anak manusia diberikan satu wadi dari emas, dia ingin wadi yang kedua. Kapan dia akan kenyang? Dia akan merasa kenyang ketika tanah itu telah memenuhi mulutnya atau mati. Baru dia akan tenang. Baru dia akan puas dengan dunia tersebut. Ya, sehingga di sini kita tidak memungkiri para hadirin dan hadirat, kalau harta adalah sesuatu yang akan menyenangkan seseorang. Tetapi kapan? Ketika harta itu dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin kama tada'al aklatu ala qis'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin yawma idh? Qala antum yawma idhin kathirin, walakinnahum kaguthaun kalakinnakum guthaun kaguthais sil tunza'u muhabatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Qalu wamal wahan ya Rasulullah? Qala hubbul hayah wa qarahatul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yushiku an tatada'a alaikumul umam, akan dekat waktu di mana kalian itu akan diperebutkan oleh umat-umat dari segala penjurunya. Kama tada'al aklatu ala qis'atiha, seperti makanan yang dihidangkan di meja makan kemudian diperebutkan oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Demikianlah kondisi dan ibarat yang diibaratkan oleh Nabi SAW keadaan muslimin. Dan subhanallah, apa yang dikhabarkan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu kita lihat hari ini dengan nyata. Muslimin jumlahnya banyak. Muslimin merupakan ya penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Protestan. Tapi di mana kekuatan muslimin hari ini? Belum selesai satu negeri kita mendapatkan muslimin dikejar, dibantai, dibunuh, dipenjara. Belum selesai satu negeri, kita dapatkan di negeri yang lainnya. Jauh berbeda dengan kondisi dan keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu. Satu bulan sebelum musuh-musuh bertemu dengan para sahabat, mereka sudah ketakutan. Mereka sudah khawatir. Ya, bahkan subhanallah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Rum, kepada raja Rum dan Persia pada waktu itu. Dua negara dikuasa. Dikirim surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan lain merupakan izzahnya muslimin dan izzahnya Islam pada waktu itu. Tapi hari ini, ya jangankan untuk kita mengajak mereka masuk Islam, muslimin hari ini malu untuk menampakkan identitas dia sebagai seorang muslim. Iya, bahkan ketika pimpinan pasukan perang pada waktu itu mengirim surat ke musuhnya, masuklah kamu ke dalam Islam, kalau tidak saya akan mengirimkan pasukan kepada kalian yang mereka mencintai kematian seperti kalian mencintai kehidupan dunia ini. Ketakutan yang luar biasa. Kalau kita lihat jumlahnya, jumlah muslimin lebih banyak hari ini. Dari sisi harta, muslimin hari ini mungkin lebih kaya. Dari sisi kekuatan militer, senjata, teknologi mungkin hari ini lebih canggih. Yang sesuai tentunya dengan zamannya. Akan tetapi mereka ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat Rasulullah kaget. Kok bisa? Ya, muslimin diperebutkan seperti makanan yang sedang dihidangkan. Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Sehingga mereka bisa dijajah, mereka bisa dicabik-cabik, mereka bisa dibantai, mereka bisa dibunuh. Nabi SAW mengatakan, antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Walakinnahum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian itu bagaikan buih di lautan. Buih itu kan jumlahnya sangat banyak di lautan. Tapi dia enggak punya kekuatan. Kemana angin bertiup dia akan mengarah ke situ. Angin dari utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan, angin ke barat dia ke barat dan seterusnya. Sehingga tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Sehingga akan ditarik rasa segan ya dari hati-hati musuh kalian kepada kalian. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan, dan dijadikan dalam hati kalian al-wahan, ya, jadi kewibawaan kalian, ya, kehormatan kalian, keseganan orang-orang kafir kepada kalian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditanamkan penyakit wahan dalam dada-dada kalian. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, hubbul hayati wa karahatul maut. Cinta dengan dunia ini. Ya, cinta yang berlebih-lebihan kepada dunia. Dan takut dengan kematian. Kenapa manusia itu mereka cinta dengan dunia? Karena hati mereka sudah penuh dengan dosa dan maksiat. Ketika hati seseorang itu penuh dengan dosa dan maksiat dan kedzaliman, tidaklah yang mereka harapkan kecuali dunia. Ketika mereka telah mendapatkan dunia yang mereka inginkan tersebut, mereka tidak ingin terlepas dari dunia tersebut. Mereka ingin hidup selama-lamanya di dunia ini agar dia bisa menikmati harta yang telah dia kumpulkan tersebut. Dua konsekuensi yang tidak akan mungkin terlepas. Dua hal yang ibaratnya ya seperti tangan kanan dengan tangan kiri. Ketika seseorang cinta kepada dunia, maka pasti dia akan benci dengan kematian. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan hadis dari Abi Ubaidah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man kana qablakum kana idza amila al-amilu fihim bil khati'ah ja'un nahi at-ta'dhiran. فإذا كان الغد جالس هو واكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنحونن عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لا يلعنكم كما لعنهم. Perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dampak dan dosa ya kepada seseorang atau kepada masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian, apabila dia berbuat amalan-amalan kejelekan, kemudian datang orang yang melarang perbuatan tersebut. Fa idza kana al-ghad, tetapi keesokan harinya ya dia makan bersama, duduk bersama, minum bersama, seakan-akan dia tidak lagi melihat adanya dosa dan maksiat yang kemarin dia cegah. Baik, dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh mereka, ya, dia tidak mengingkari dosanya, tidak mengingkari maksiatnya, membiarkan walaupun mungkin dia tidak mabuk-mabukan, walaupun mungkin dia enggak berbuat dosa dan maksiat seperti orang yang berbuat dosa tadi, tetapi dia makan bareng, dia minum bareng, dia tidak mencegah kemungkaran yang dibuat oleh orang tersebut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati mereka. Thumma la'anahum ala lisan nabihim. Kemudian Allah melaknat mereka dengan lisan nabinya, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Isa ibn Maryam, dari apa yang mereka lakukan dari dosa dan maksiat dan sikap melampaui batasnya mereka, apa itu? Dia tidak mencegah kemungkaran yang dia lihat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa yang tangan yang demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf, dan hendaknya kalian mencegah manusia dari mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang mungkar. Dan kalian ambil tangan orang yang berbuat maksiat, kalian ambil tangan orang yang berbuat kedzaliman. Atau kalian, kalau kalian tidak melakukan amal ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatukan hati kalian dengan hati mereka, dan kemudian Allah akan melaknat kalian seperti Allah melaknat mereka. Walaupun dia tidak berbuat dosa seperti yang mereka lakukan, walaupun dia tidak berzina, tetapi ketika dia mendiamkan maksiat, ya, dia melindungi maksiat, dia melindungi orang yang berbuat kedzaliman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia sama persis seperti Allah melaknat orang-orang yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat. Wa dzakara al-Imam Ahmad. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini menghasung kita untuk mencari tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang jauh dari dosa, yang tempat-tempat yang manusia di situ semangat beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tinggal di tempat-tempat yang orang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, dan kita tidak mencegahnya, kita tidak mengingkarinya, kita khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan hati kita dengan hati mereka. Ya, sehingga kita akan mendapatkan laknat sebagai laknat kepada mereka. Dan juga disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Jarir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min qawmin yu'malu fihimul bil ma'asi, wa ma'azzu wa akthar mimma ya'maluhu lam yughayyiruh illa ammamahu Allah bi'iqabin. Tidaklah satu kaum yang mereka berbuat dosa dan berbuat maksiat, kemudian ada di antara penduduk kaum tersebut yang dia mengetahui adanya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, dan kemudian dia tidak mencegahnya, dia tidak melarangnya, ya, dia membiarkannya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada mereka iqab, tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi juga mengenai orang-orang yang mereka mendiamkan, ya, tidak mengingkari maksiat, atau bahkan orang yang mengingkari maksiat tersebut, dia juga akan terkena imbasnya. Terkena imbasnya. Itulah dampaknya dosa. Ya, dampaknya dosa. Saya tegaskan kembali, tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukan dosa, tidak hanya didapatkan oleh orang yang mendiamkan pelaku dosa, tetapi juga, ya, musibah ketika didatangkan oleh Allah juga akan mengenai orang-orang yang taat dan selalu mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar. Cuman yang bedanya, mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Pelaku dosa dan pelaku maksiat akan dibangkitkan dengan kondisi dan keadaannya. Adapun orang-orang yang taat kepada Allah, mengajak manusia pada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perkara yang mungkar, ia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Tetapi, ya, dari hukum dunia, terkadang ketika datang bencana, seperti yang kita ketahui sendiri, yang kita dengar sendiri, yang kita lihat sendiri, ya, musibah itu datang tidak melihat baik ataukah tidak baik. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Kemudian disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lata'maluna, ya, a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ar, wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ini di zamannya Anas, ya. Ya, di zaman Anas masih hidup, walaupun telah meninggal 4 khulafa ar-rasyidin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu zaman belum jauh daripada zaman kenabian. Zaman yang masih dekat dengan zaman kenabian. Tetapi kata Anas bin Malik, innakum lata'maluna a'malan, kalian berbuat amalan-amalan yang di mata kalian tersebut dosa itu kecil, kalian anggap kecil. Ya, wa in kunna, dulu kami di zaman sahabat, ya, di mata-mata para sahabat, dosa yang kalian anggap kecil hari ini itu seperti dosa yang mencelakakan dan menghancurkan. Itu di zaman Anas teman-teman semuanya di zaman Anas. Ya, orang-orang sudah menganggap sepele dan enteng dengan dosa dan maksiat. Bagaimana lagi di zaman kita sekarang? Ya, sebesar apapun dosa, sebesar apapun maksiat dianggap enteng. Bahkan perbuatan kesyirikan bukan hanya lagi dianggap sebagai perbuatan yang enteng, bukan hanya dianggap sebagai perbuatan yang kecil, tetapi terkadang perbuatan kesyirikan dianggap ibadah. Perbuatan kesyirikan terkadang dianggap sebagai bukti seorang muslim yang baik, beretika, ya, dan berakhlak mulia. Tetapi ketika seseorang tidak berbuat kesyirikan, berarti dia bukan orang yang tidak punya etika, orang tidak punya akhlak, orang yang tidak cinta NKRI, orang yang tidak mencintai budaya Nusantara. Subhanallah. Yang mana perbuatan syirik dikafirkan oleh Allah dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Yang perbuatan syirik itu diingkari oleh Rasulullah dari semenjak beliau berdakwah, dari semenjak Allah menurunkan ayat Ya Ayyuhal Muddatthir sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini menjadi itu adalah sesuatu perkara ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah dan ciri-ciri orang yang mulia. Subhanallah. Begitulah kondisi dan keadaan umat Islam hari ini. Ya, ini kondisi dan keadaan kita, dan tentunya dengan kondisi dan keadaan kita ini, tidak ada yang bisa selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah. Dan tentunya siapa yang menginginkan keselamatan, dia mencari cara-cara dan jalan-jalan yang telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jalan keselamatan itu sendiri. Dan juga disebutkan dalam kitab Sahihain dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanat ha hatta matat fadakhalatin nar la hiya at'amatha wa la saqatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Diazab seorang wanita dikarenakan kucing, yang dia memenjarakan kucing tersebut sampai mati. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, dan dia tidak memberikan makanan kepada kucing, dan dia tidak memberikan minuman kepada kucing yang dia kurung tadi. Ya, dan dia juga tidak membiarkan kucing tersebut untuk makan. Ya, dari apa yang tersisa dari di tanah. Ya, karena kucing kalau seandainya dia tidak dikurung, dia bisa berjalan ke kiri, ke kanan, kemanapun dia bisa berjalan, mencari apa tersisa makanan-makanan yang dimakan oleh manusia, dia bisa hidup. Tapi kalau seandainya dia dikurung di sebuah tempat, ya, maka tentunya dia tidak bisa mencari makanan. Ya, dikarenakan seekor kucing, dikarenakan dosa, satu dosa, yang orang terkadang tidak menganggap itu dosa, para hadirin dan hadirat, tapi justru itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Ya, nah ini sebenarnya menjadi pelajaran untuk kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, menjadi pelajaran untuk kita. Dosa yang kita anggap itu merupakan bukan dosa yang kita anggap itu bukan dosa, bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam neraka, bagaimana lagi dengan dosa itu sendiri. Wa hauna nuqtatun daqiqatun yaghlatu fiha an-nas fi amri adh-dhanb wa ya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal wa qad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa wa yadhunnu al-'abdu annahu la yughayyiru ba'da dhalik wa anna al-amra kama qala qa'il. Naam, wa subhanallahi kam ahlakat hadhihi nuqtah min al-khalq wa kam azalat min ni'matin wa kam jalabat min ni'matin wa ma aktharu al-mukhtarina biha wa lam ya'lam al-muqtaru anna adh-dhanb yanqudhu wa law ba'da hin kama yanqudhu as-summu kama yanqudhu al-jarhu al-mundim mundamil min al-ghash wa ad-daghal. Wa qala Yahya bin Mu'ad ar-Razi ajibtu min dhi aqlin yaqul fi du'aihi Allahumma la tushammit bil a'da thumma huwa yushammitu bi nafsi kullu aduwwin lahu qila kayfa dhalik qala ya'sillah wa yushmitu bihi fil qiyamah kullu aduwwin. Subhanallah. Perhatikan para hadirin dan hadirat, catatan indah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di bab ini. Taib, yaghlutu fihi nas, banyak manusia salah di dalam perkara dosa. Wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Ya, saya berbuat dosa enggak ada kok diadab, malah rezeki saya masih banyak. Saya berbuat dosa enggak ada sesuatu yang memberikan pengaruh pada hati saya, enggak memberi pengaruh dalam kehidupan saya. Saya tetap masih normal hidup saya, bahkan saya lebih tenang. Ya, ingat. Terkadang dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, pengaruhnya bukan ketika dia berbuat dosa. Ya, terkadang waqad yata'akharu ta'thiruhu fayunsa. Terkadang pengaruh dosa tersebut diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengaruhnya sampai dia lupa. Dia pernah berbuat dosa 10 tahun yang lalu. Dia pernah berbuat kezoliman kepada orang 10 tahun yang lalu. Dia pernah mencurangi orang 10 tahun yang lalu. Yang dia telah lupa dengan dosa tersebut. Dia sudah tidak ingat dengan maksiat tersebut. Tetapi subhanallah, 10 tahun setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadanya balasannya. Iya. Kemudian kata Syekh, وَيَذُنُّ الْعَبْدُ أَنَّهُ لَيُغَيْرُ الْبَعْدَ ذَلِكَ. Ya, manusia menyangka bahwasanya itu tidak akan berubah kehidupannya. Ya wa subhanallah kam ahlakat hadhihi nuqtatu minal khalq. Berapa banyak manusia hancur dikarenakan pemikiran mereka seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya orang berbuat dosa di detik itu, di detik itu dia mendapatkan hukuman, mungkin dia cepat menyesal. Mungkin dia cepat bertaubat, mungkin dia cepat ingat sama Allah. Ya, akan tetapi terkadang dosa itu diakhirkan oleh Allah hukumannya. Ya, yang jelas dosa itu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang cepat ataukah lambat. Kam azalat min ni'matin, berapa banyak seseorang nikmatnya hilang. Dia punya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal itu dia bisa mengetahui sedikit dari perkara yang baik dan jelek. Dengan akal tersebut dia bisa bermuamalah dengan manusia. Dengan akal tersebut dia bisa memposisikan dirinya sebagai seorang istri, memposisikan dirinya sebagai seorang suami, dia bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pekerja. Tetapi ketika dia rusak akalnya dengan narkoba, dia rusak akalnya dengan sabu-sabu, dia rusak akalnya dengan putau atau yang sejenis, ya para hadirin, yang kemudian sedikit demi sedikit yang di awalnya dia merasakan lezat, dia merasakan fly dari narkoba yang dia konsumsi, kemudian terus, kemudian sudah mulai, ya, lidahnya sudah mulai gini-gini, ya, bibirnya sudah gak bisa stabil, ya, ingatannya sudah mulai lupa, ngomongnya sudah mulai ngawur, ya, tidak langsung dia mendapatkan, bahkan di awal, seperti yang saya sebutkan, nikmat yang dia dapatkan. Ya, apa fungsinya seseorang hidup di dunia, akalnya sudah gak ada. Ya, dia tidak bisa lagi memposisikan nikmat yang Allah berikan dari anggota tubuhnya sebagaimana mestinya. Ini di dunia, Allah telah nampakkan. Bagaimana lagi nanti di akhirat? Hilang nikmatnya, kesehatannya hilang, penyakit kronis ya menghampiri dirinya dikarenakan dia telah rusak dengan narkoba yang dikonsumsi tadi. Wa kan jalabat min nikmatin, dan berapa banyak menghampirinya dari kesengsaraan demi kesengsaraan. Wa ma aktsarul muqtarina biha wa lam yaqlab muqtar. Ya, dan berapa banyak orang tertipu dengan nikmatnya dosa yang dilakukan, yang dia tidak mendapatkan pengaruh ketika dia melakukan dosa. Ya, tertipu banyak manusia dalam masalah ini. Ya, dan dia harus ketahui bahwasanya dosa, kata Ibnu Qayyim, yang khudu walau badahin, dosa itu akan memberikan pengaruh walaupun suatu saat yang lama nanti. Kama yang khudu summu wa kama yang khudul jarhu, sebagaimana racun, orang minum racun, ada racun anida ya mungkin sekali minum langsung mati. Ada racun itu pelan. Ya, ibaratnya seseorang tidak menjaga makanan, ya makanan itu yang mengantarkan dia kepada penyakit kanker. Itu kan enggak langsung kena kanker dia. Sedikit demi sedikit. Ya, orang minum manis, terus-terusan minum soda, terus-terusan. Sedikit demi sedikit gulanya naik sampai 1000 tekanan gulanya. Ya, atau kolesterol dan sebagainya. Ini makanan yang halal. Ketika dia makan terlalu berlebih-lebihan bisa memberikan penyakit, apalagi yang dihisap itu racun. Apalagi yang dimakan itu racun, pasti akan memberikan kesengsaraan untuk tubuhnya. Iya, dan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, aku merasa aneh dari orang-orang yang mereka memiliki akal. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan musuh kami menguasai kami, ya Allah. Ya, thumma huwa yushammitu bi nafsi kullu aduwwin lahu. Padahal dia sendiri yang memberikan kekuatan kepada musuh. Dia sendiri yang memberikan peluang kepada musuh. Kemudian dikatakan, bagaimana seseorang memberikan peluang kepada musuh? Ya silah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia memberikan peluang kepada musuh untuk menguasai dirinya. Bisa difahami para hadirin? Taib, wallahu taala alam bisab. Mungkin ini bisa saya sampaikan dan sisi dan waktu yang tersisa kita menjawab pertanyaan sebatas kemampuan yang saya ketahui karena saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu alam bisab. Taib, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ana melihat ada teman yang sudah ngaji. Memanggil sebutan tante kepada lelaki yang berdandan seperti wanita atau manggil bapak kepada wanita yang berdandan menyerupai laki-laki. Sebab biasanya kaum mereka itu tidak suka dipanggil sebutan aslinya. Bukankah panggilan semacam ini secara tidak langsung termasuk mendukung perbuatan menyimpang itu, Ustaz? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menjawab soal yang diajukan dan ditanyakan, orang tua, ibu dan ayah itu memiliki andil yang sangat besar akan perangai anaknya. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kulu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Iya, laki-laki memiliki kecondongan kepada perempuan dan perempuan memiliki kecondongan kepada laki-laki. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Fitrah laki-laki dengan kelaki-lakiannya, fitrah dengan wanita adalah ke fitrah wanita kepada kewanita-wanitaannya. Nah, di sini apa yang menjadi sebab perubahan tingkah laku gemulai atau menjadi perkasa seorang wanita dikarenakan ya di antara sebab ya saya enggak mengatakan sebab pertama dan satu-satunya di antara sebab ya orang tua tidak memperhatikan ketika anaknya itu tumbuh. Ya. Seharusnya yang harus dilakukan oleh orang tua dia mendapatkan anaknya, anak laki-lakinya mainnya sama perempuan dari kecilnya. Kemudian perempuan ini namanya perempuan kalau zaman dulu main bongkar pasang, main boneka-bonekaan, main engklek, main karet dan semisalnya. Ya, dia stop anaknya. Dia ingatkan, kamu laki-laki mainnya enggak ke sana. Kamu laki-laki mainnya main bola. Ya, laki-laki harus siap. Diingatkan, orang tuanya diingatkan. Jangan justru orang tuanya menjadi pendukung untuk anaknya. Iya, anaknya minta beli boneka Hello Kitty dibeliin sama bapaknya. Padahal dia laki-laki. Iya, anaknya dimintain beli celana warna pink dibeliin. Ini kan masih anak-anak. Nantilah kalau sudah besar baru saya. Justru dari kecil ini dia akan membentuk kepribadiannya. Karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan seperti yang saya sebutkan tadi. Begitu juga ketika laki-laki mainnya main bola dengan laki-laki, gabung dengan laki-laki. Dia suka rambut pendek dan semisalnya langsung di stop. Kamu tuh laki-laki perempuan, kamu harus ayu, mainnya dengan perempuan, jangan main sama laki-laki, ya. Dan itu di awal pertumbuhannya harus benar-benar jeli di dalam menjaga kemana arahnya anaknya itu berjalan. Jangan dibiarkan. Ya, dan itu hal yang kecil bagaimana Anda memilih permainan untuk anak Anda itu berpengaruh dengan kepribadiannya. Ya, anak laki-laki belikan robot dia, jangan dibeliin boneka. Beliin robot, beliin sepeda, biar dia main, biar jatuh, biar lecet. Biasa laki-laki. Tapi kalau seandainya laki-laki dikurung di rumah, ya nggak boleh naik sepeda, nggak boleh lari-lari. Ini kita khawatir orang tuanya mendidik anaknya menjadi gemulai. Biarkan dia main bergabung sama laki-laki, main bola, main lain sebagainya. Ya, sehingga protektifnya seorang ayah, seorang ibu kepada anak-anaknya itu kita khawatirkan akan memberikan pengaruh akan kepribadiannya. Akhirnya karena kebiasaannya dengan perempuan, kebiasaannya mainnya dengan perempuan, ya ketika dia akan mencari jati diri, wah sepertinya saya ini ya salah kelamin. Seharusnya saya laki-laki, seharusnya saya perempuan. Sudah mulailah dia pakai baju-baju perempuan. Ini tidak lain orang tua yang terlalu protektif atau tidak peduli dengan anaknya. Ini berbahaya. Tapi adapun soal yang ditanya jelas. Ya kita jangan memanggil dia tante. Tante itu ke hurufnya kita masyarakat Indonesia. Panggilan tante itu kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Jadi ketika Anda memanggil dia tante, wah ini yang Pak Ustadznya aja manggil saya tante. Dia dukung saya. Panggil dia laki-laki. Kalau bisa panggil saja kunyahnya, ya Abu Fulan. Dipanggil abunya biar nampak laki-lakinya abu. Ya, begitu juga dengan perempuan. Jangan dipanggil bapak. Gimana dia perempuan? Bapak urufnya kita, bapak itu panggilan kepada seorang laki-laki, bukan kepada seorang perempuan. Nah, taib Allahu a'lam bishawab. Ustaz, jika ada orang tua mempunyai anak bandel dan orang tua sudah menasihati secara maksimal sesuai kemampuannya tapi tetap bandel, apakah boleh orang tuanya menghukum anaknya dengan mengusirnya dari rumah ataupun tidak memberikan makan anaknya yang bandel itu? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam mencegah sebuah kemungkaran, maka di sini perlu ditimbang dari sisi maslahat dan di sisi mafsadahnya. Kalau seandainya dia diusir dari rumahnya, yang kebandelan tadi, misalnya kalau dihitung dengan angka 7, maka kalau dia diusir dari rumahnya, ya kebandelan itu mungkin meningkat menjadi 10. Maka tidak ada maslahat di sini, ya untuk kita mengusir dia dari rumah. Ya, nah namanya anak, kemanapun dia, bagaimanapun dia, tetap tanggung jawab orang tua. Maka semaksimal mungkin orang tua ya mendoakan anaknya, mendidik dia dan seterusnya. Tapi kalau seandainya memang orang tua melihat dengan dia mengusir dari rumahnya, ya yang mudah-mudahan dia itu akan bertobat, yang mudah-mudahan dia akan jera, dia kapok dengan diberikan hajar tersebut, maka tidak ada masalah untuk dihajar dengan kondisi seperti ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika Ali bin Abi Thalib akan menikah, akan dia ditawarkan menikah dengan anaknya Abu Lahab pada waktu itu, dan anak Abu Lahab muslimah. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin menikah silakan kau menikah, tapi ceraikan anak saya dulu. Ya, setelahnya silakan kau menikah. Ada sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebagian keadaan. Yang terkadang keras itu cukup memberikan pengaruh kepada seseorang. Ya, di antara kisahnya ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membunuh seorang musyrikin yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kenapa engkau membunuh dia dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah?" Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ya Rasulullah, tidaklah dia mengucapkan la ilaha illallah kecuali dikarenakan dia takut aku bunuh." Kemudian Nabi berkata, "Apakah kau telah membuka hatinya sehingga engkau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut engkau bunuh?" Diulang berkali-kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata sahabat ini, "Ya, ini memberikan cukup pelajaran untuk diriku sehingga aku tidak pernah masuk sekalipun fitnah apa saja yang terjadi di tengah muslimin yang sangkut paut dengan darah mereka." Pelajaran yang keras yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada orang tersebut, kepada sahabat ini. Dan juga pada momen-momen yang lain, Rasulullah pernah ingatkan dengan katakan yang keras. Ya, sehingga tidak ada masalah ketika dia memang melihat di situ ada maslahat yang besar dan bisa menutup pintu kemudaratan. Dan orang tua bisa menimbang-menimbang ya bagaimana kondisi anaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, apa saja contoh-contoh perilaku maksiat yang dapat mengeraskan hati enggak berpengaruh terserang penyakit wahan? Apakah ke semua maksiat? Taib, dari zahir hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam dari hadis-hadis yang lainnya para hadirin, nah semua dosa maksiat. Ya, semua dosa dan maksiat. Dan tentunya di antara dosa yang paling akan melemahkan muslimin adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b bima asyraku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Dan kami tanamkan rasa takut kepada orang-orang kafir, ya, kepada kalian muslimin dikarenakan kesyirikan yang mereka lakukan. Mafhum mukhalafahnya, ketika muslimin bergelimangan dengan kesyirikan, maka sudah tidak ada lagi rasa takut di hati-hati orang kafir. Takutnya orang kafir kepada muslimin ketika muslimin mereka mentauhidkan Allah, sehingga tauhid itu akan menguatkan mereka dan melemahkan kesyirikan yang dibuat oleh mereka. Baik. Dan selanjutnya, ya, dosa-dosa besar ini juga akan memberikan penyakit hati. mengeraskan hati seseorang. Ya, dan juga dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Kata para ulama, tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Ya, jadi ketika seseorang menyepelekan dosa kecil dalam keadaan dia terus-menerus dengan dosa tersebut, maka ini akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya, yang kecil itu akan menjadi besar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara berwudu di dalam kamar mandi yang di tempat wudunya bersebelangan dengan toilet? Tidak ada masalah. Tidak ada dalil yang menunjukkan ya larangan untuk seseorang berwudu di toilet. Tidak ada masalah. Ya, tentunya misalnya dia masuk toilet, dia sudah bersihkan toilet. Ketika sudah dia menyiram toilet, berarti hukumnya kan tidak ada najisnya. Tidak ada najis. Ketika tidak ada najis, ya sudah dia bersihkan. Dia berwudu dan seterusnya, dan air tersebut ketika dia berdempengan dengan toilet itu kan sudah ditutup dengan keramik, sudah ditutup dengan semen, sudah ditutup dengan hal yang lainnya. Buktinya airnya tersebut tidak tercium bau najis, tidak berubah warna yang dengan najis, dan juga tidak berubah rasanya. Air tetap berjernih, tetap bersih, tetap tidak bau. Maka itu hukum asalnya adalah air yang suci dan boleh untuk dia gunakan untuk bersuci. Nah, kalau seandainya misalnya ada najis, terkena najis di kakinya, tinggal dia cuci. Ya, dan itu tidak mempengaruhi dari air wudu yang dia berwudu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis, Bang? Baik. Kalau sudah cukup, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.